tersesat di saat kau menjauh. Terlambat ku mengartikan cintamu. Ku sadari setelah kau pergi, berat hati menerima kehilanganmu. Tegarkan aku saat kau memilih dirinya pergi. Oh,